Paulus susulan foka esa na neu salanik manai Tesalonika. Esa Tesalonika babae ka esa na. Tolanok fo amak manetua lain ma lamatua Kristus Yesus hata holi kamahelen manai Tesalonika lalenin. Ami fonde Paulus, Silas, ma Timotius, ami mamahena elaleobeena manetua lain fe babae papalak ma soda molek neweni. Ami moke makasih nakando neumane tua lain, nanahu emi basa-basa mala. Neu lelek po ami hule haladoi neu ita aman, mane tua lain sona, ami masanendelek mahele emi. Ami hule haladoi, fe emi tunga fai. Ami masandele, tau leobet de, emi matudun nai emi tatau nono imadalek mae, emi mamahele neu Kristus. Tau leobet de, emi suelai hatahuli feek. Dena lusa emi malalau maonos ma taoleo bet de emi mamahena no matia mahelek nil ita lamatuan Yesus Kristus. Tolano ngalalimin ami bubuluk manetua lain suelai emi. Ma ana hele basa emi. Dadin dia nu hehelin so. Nana ami tuibe ngahala malole nu emi. Tanini kada hala kekolak mesa kanafa. Kemini kuasa ma manetua lain dula dalena. Ma ami ma mahele te enu halamalolen dia ndona. Emi bubuluk taoleo bet de ami masoda suanu emi paluma. Nai lelek ho ami be maka bubua mo emia. Emi tunga ami heheo hihilum ma lamatua ka heheo hihilum. Leo mae emi doido somanseli tehu. Emi sikok no namahokok, halak ko ami tui bengan neu emia. Namahokok dia, nanafek neme manetua lain dula dale namai. Noenok dia de, emi dadi natutuduk esa suanu basa hata holi kamhehelek, ko manai Makedonia ma akhaya lalaena. Nana mulai neme emi mai de, halak la ene ulamatua ka, nakapipela lusa Makedonia, ma akhaya so. Pehuta kadan dia mesa kanafa. Nakalenak halatutuik la ene utau leo be. De emi mamahele manatua lain boyo. Ana losa mamanak lala ena sode. Tapalu ami kokolak hata-hata soon. Basa hata holi silala. Ala kokolak la ene utau leo bek de. Emi sipok ami ne lelek po makahuluna. Ami ne India. Ala kokolak la eneu, tau leo bet de, emi tuu tapaheni emi sesongo tatangom, de emi mai leo manetua lain, ko kisak mama sodak dia, de emi sene dook neun. Boyo, ala kokolak la eneu, tau leo bet de, emi tau emi mama hahena ma, neu manetua lain anana, mamain ne menusa sodak kamai, konde Yesus, ko manetua lain tau na sodak falikana, neme mamate samai so. Yesus dia boyo de soi te sanala ita teme manetua lain na samelun nai fai mana maika. Esa Tesalonika babae kaduana. Tolano ngalalimin emin de bubuluk mae amine i donge dama emin nai Tesalonika dia ta palsu mafa. Emi boyo bubuluk mae ami betani idonge dama emi fate ala fepali u ami ma ala kokolak laka mamaek ami neme Filipi so. Hata holi makadotok ala laban ami. Leo mae leon diak boeo mane tua lain febasa ami mapalanik suanu ami manduku malosak halak neme halamalolea la enundia newemi. Ami leleko emindia salak tandia fa. Boyo tano dudu afi tamalole, dosua neu tipu daifa. Ta, ami takokolak sua neu tao mamahoko hata holi dalen fate, sua neu tao mamahoko manetua lain dalena. Ko mana soba ami dalema, nana manetua lain na fadanae, ami manda tuibe nga halamalolendia. Emi boyo bubuluk, beta la iesa fo ami fufudi odok emi, nginik dedea kokolak, ma ke mamina Fosue kande, ami hapu doik neme imimai. Mane tua lain de dadi sakasia. Nana amita mapeda dudu a film diak makan lendok pa. Amita sangai enok fo, ami hapu kokoa kikiok, neme imimai do, neme hatahuli seek mai boy. Leo mai dadi leo, Kristus hatahuli nadedinunde, ami manuhak hapu hada holomata neme imimai. Pehu ami tau mga nauk niwimi, nai lelek ami nai imitalada. Sama leo inat esa nasaluluku ananala. Ami suela yemi ba'u nasiri. Hundiade, ami tanau tui benga kada halama lole maneme manetua lain pate. Ami fe ami sodama niwimi boy. Leledo leo daen, ami puse laipana sanga ami sodama. Nana ami tanau, dadi lelipa mabela esa suanu sudi se ya boen. Nai lele po ami tao maloloa hala malole la ene umanetua lain niwimi afa. Ami ule po dem dia tao leo beyo eni di mafandendele kana. Ami masoda no malalaok dos ma ami tamasala masingo suanu emi fo mana mamahele basak niw Kristus ato. Manetua lain ma emi de dadi ami sakasima. Emi bubuluk basa, ami suelai emi esa-esa. Sama leo amak esa, ana suelai ananala. Ami manuli mafada emi, ami matepea mahehele emi dalema, ma ami makaseti emi, po ela emi masoda taulombiak, po nandano manetua lain dalena. Nana manetua lain alo basa emi, po suekande, emi dadin dia hataholin, nai dai bafa beu nadalek ma emi mameda mita matua mademan hapu selu gede afek esa de tau na ami moke makasi tatas esa neu mone tua laina jadi ak dia de ia nai ne lelek po ami manduku marusak halak dia ta dadi leo halak ne me hatahuli dai bafa kamai fate dadi leo halak ko te ete e anamai ne me mone tua lain mai. Dia de mana tau no inai emi fo, mana mamahele Kristusa, au inan dale. Tolano ngalalimin, de deak fo emi laoladika, mana tua lain hatahuli kamahelen mana Yudea, fo mandadi esa lo Kristusa, ala laoladin boe. Emi laoladi doi dosok neme emi hatahuli malamai seluk, sama leo, mana tua lain hatahuli kamahelen mana Yudea la. Ala la oladin neme hataholi Yahudi lamai. Hataholi sila lande taolisa lamatua Yesus ma nabila. Boema ala fepale u amia. Ala musu lo basa hataholi lade manetua lain tahis maka nondokpa. Lena lenak ala sanga enok po lapangenge ami po ami boso me tui benga. Sehingga leo bobong ita Yahudi la. Halak komanini sodak pesala. No enok dia de, hata holi Yahudi silala, boe tama lakando sala singonala, de nalusa sala singonala, de deuna lamadai, de besat ia, ala hapu manetua lain nasa melun. Tehu, tolano ngalalimin, lelek ami masida mabae, tado anak moemia, nasida na baek tunga mata nemeteka. Tehu dale kasona, ta ami dale mabuetai na hik noemi, de na lusak ami sang enok te-e-te-e, ko ami matong siluk moemi. Ami dodo mae, ami sang ami udonge damaemi, de aus ko bahain la yesado, la idua so. Tehu, nitua napang genge na hele ami. Te-e-ka, imin de ami namahena ma. Ma ami nama hokoma, nana mahanite, mete malamatua Yesus anamaifo, ita tiutatam sona, nilkose, iminde dadi, ami nama tutua nama dedemama. Memak iminde dadi, ami nama tutua nama dedemam, ma ami nama hokoma. Esa Tesalonika babae kateluna. Mateena, ami tamakata takak ma ami dale masoon. Hundiade, ami dodo mae, malolelenak ami leo mesa ma meme Athena. Ma ami madenu ita tolanon Timotius nei. Timotius ia manetua lain malalau maonon esa fo nalalau naono sama-sama no ami suaneu ami tuibe nga hala malole la eneu Kristus. Ami madenu Timotius nei fo natitea nahehele emi fo ela emi boetai mama hele seluk neu Kristus. No enok dia tahapu hata holi esa boen neme emi maya nakadedeak hukan de ita doi doson iala. Emi bubuluk doi dosok silala nana lekek nai manetua lain dale tutu na dalek suane ita. Ne lele fo ami be mo emia nakahuluk ami mafada basa emi mai neko se ita doi doso. Dede dia mema kete eka ana dadi de emin de bubulukana. Hundia de tolano ngalalemin awa denu Timotius ne inana awa hik anseli bubuluk emi nama helem neu Kristusa lusa beto au bibi kada nitua ana hapu enok soa neu ana dudungu papau nalaimi ko ami sesota mamangum mandadita besat ia Timotius walima insode nafada basa ami halana mahokok laeneu taulau bebde emi mamahele Kristus ma emi masue malayau nafada ami nae emi mafandele ami katas esa ma emi mahik matongo mo ami sama leo ami boyo mahik matongo mo emi hundia tulano ngalalimin nai basa ami totoa tetam ma ami doi doso madalek ami hapu nama hokok neme halak la enu emia emi nama hehelem neu Kristusa ana tau nama tutua ami dalema na lusa besat ia ami mameda se'e ami masuda sadi emi matia mahele makando madadi esa mo lama tuaka ami moke makasih bauka nan seli neu manetua lain neu basa nama hokok fo ami mamedan hukan de emi. Leledo leo daen, ami hule haladoi neu manetua lain, no dale kate matua. Fo ela ami hapu, matongo mata mo emi. Fo ami tau matetu hata fo emi paluka. Soa neu emi mamahele neu Kristus, tunga matetuna. Ela leo bena, ita aman manetua lain, ma ita lamatuan Yesus, soi enok pe ami. Fo ela ami hapu matongo mo emi. Ela leo bena, lama tua katao naimi, boetai masue malayau, ma boetai sue lai basa hata holi lalaena. Na losa, emi sesue lalain dia, boetai tama nakando. Sama leo ami, sesue lalain neu emia. No enok dia, neko se, lama tua ka natitea na hehele emi dalema. Ko emi dadi malalau, ma emi tamasala masingo nai, ita aman manetua lain matan. Nelele fo ita, lama Tuhan Yesus, ana mai no basa hata fo ana dadin dia nu nala. Esa Tesalonika babae kahana. Tolano ngalalimin, mate ena, ami febasa emi natutuduk, la eneu emi muse, masoda talobek fo, nandano manetua lain dalena. Nemak emi masuk dalam biak so, tehubesak ia, nolama tuak Yesus koasana, ami moke manseli, ma ami makaseti emi, fo ela emi boetai sanga enok seluk, nai basa dedeak sila ladalek. Nana emi bubuluk basa, natutuduk fo, ami fe basa newemi, ninik lama tuak Yesus koasana so. Manetua lain, hihina naun de ia. Manetua lain nau, fo ela emi sodama, dadin dia nu hehelin. Malalaok, mamadok aoma, neme basa tatao nonoi, sosoa piaok, lalaena mai. To kala esa-esak, muse bubuluk, na soda tau lobek no sawingana. Fo ana tau nama hoko, manetua lain dalena. Mahatahuli dai bafaka dalena boy. Boso tunga kada, emi dalehima, ko makaseki sawinama tunga kada emi nasa sasaok mana masuma. Nana hataholi fo tana lelak manetualay na tatao nanuin londiak. Naibasa tatao nanuik sila ladalek emi bosok kedindi udo tao mga lauk niw emi tolanoma do tipudain. Makahuluna ami feba sa emi nasa nenedak mae ni kosela matuaka huku hataholi manatao nui katao nui masalak leo sila kala. Manetua lain tanaloita fota soda nai sa sua piao kadalek fate sue kende ita sa soda no malole fotao tamahoko dalena. Hataholi se kende anata sipok na nolik tia la fasona anata tipa hataholi deba fakndia fate ana tipa manetua lain komana fe emi duladale malalao na ndendia. Hukande manetua lain na noli basa emi de emi masue malaya oso de tapalu ami fe seluk emi susulak ko ami manuli emi soon. Nana emi matudu basa sesue lalaik ndia ne emi tolano manai make dunia laso. Tehu tolano ngalalimin ami moke manseli fo ela emi sodama ana dadi malole seluk bay. Sanga enok fo masoda pedaom fo boso meu sesedo babalik nai hataholi feek dede andale. Ela leo bena emi tunga sanga emi sodama sama na leo makahuluna ami mafadabasa newe miso. Netema emi masoda lembiak sona emi tama mahena hataholi soon. Mahataholi fo kala mahele Kristusa niu kose ala feha da holomata niu emi. Tolano ngalalimin ami nau emi bubuluk mata lolole. Hata dadi sua niu hataholi mana mate basakala. Ko ela emi dalema boso hedisa. Sama leo hataholi ko ala tala mahena leo lakabubua lo manetua lain nafa. Ita tamahele Yesus maten mana soda falik so. Hundia de ita boyo tamahele neko se mana itu lain tau na sudah falik basa hataholi sama ahele mana mate basa kala ko sue kande la soda sama-sama lo Yesus besat ia ami nau mafada ini hata fola matua kana nuli na fadan la ene ude deak dia na eleuia na lelek fola matua Yesus fai mama inate. Hataholi mana mate makahulu kala, lakahulu kleme ita hataholi be masoda kala. Mahanite, niko se ata nusa soda kala malangana, nalo na pane ema, mana itu lain pupuna, nana puk dadi tadu panaisa. Sona, lama tuak Yesus kona neme nusa soda kamai, mahataholi kama helek mana mate basa kala, niko se, mana itu lain tau na soda falika salakahulu. Basan dia sona, ita bimasodak nai faik dia, ita sama-sama to hataholi sila lafo, te utatongo to lamatuaka, nai koas lain nai lalai, fo ita leo to lamatuaka, losa dodona. Hundia de, ela lovena, emi esa na tetean hehele esa dalena, nimik dedeak iala. Esa Tesalonika babae kalimana. Tolano ngalalemin, tapalu ami sulak siluk pe emi sesulak soon. Lae neu fai hida, fai nananda, fo basa dedeak silala ala dadi. Nana emi bubuluk basan, no mangaledok, lama tua ka fai mamain dia, sama na leo na koda anamain nai, fai leo daena. Nai fai ko hataholi ya na fadanae, basa hatalala ena, ne linolinok, mama lole mesa-mesan sona, nai faik ndian de, susa soea, anamai no kai boik po tunin deni nalas. Sama leo inak esa, na meda hidi bobongik, nai lele ko anasanga bongia. Sehu, emi tande hataholi fo, nasuda nai makahatu kadalek. Fo faik ndia, tao nanggenge kana. Sama leo, nakoda fai mamaina. Nana emi basa-basa malandebe na hataholi fo nasoda nai mangalero kadalek. nai fai lele dona. Ita tande hata holi fo, na suda nai makahatuk dalek, nai fai leo dae na fa. Hundia de, ita tabole sumu-sumu mesan, sama leo hata holi fe e kalafa. Ita musi tanea matalolole, ma ita dudua afin, musi mangaledok. Hata holi mana sumu ka, ana sumu nai fai leo dae na. Ma hata holi mana mafu ka, ana mafuk nai fai leo dae na boe. Kehu itan de bena, hata holi fona suda nai mangaledo kadalek, nai faile ledo na, hundia de, ita dudua fin boyo, muse mangaledo. Ita muse, tama hele tahele lama tua ka, masue lai hata holi feek. Boy ma tama hena no, nama helek tae, neko se, manetua lain suiti fanaita. Ndian de, se tafa fona sulun hata ita, nai lelek ita laban maka hatuka. Mane tua lain hele ita, fota sue kande, ana huku ita fa, te sue kande, ana soite fa ita, tunga ita lama tuan, Yesus Kristus. Ana mate suanu ita, kone ufai mamaina, tabu buluk ita bita saudado, ita mate so, ita hapu ta soda sama-sama ton. Kundia de, ela lobena, emi esa na nuli na fada esa, ma esa na titea na hele esa, sama leo besak ia, emi taoka. Tolano ngala lemin, ami manuli ma fada emi, kodai ngai emi fe hada holomata, neu hata holi, mana maue maledi fe emi. Konde hata holi fo, lama tua ka hele basas, soa neu lauli la langama, la nuli la fada emia. Kaos no hada holomata ma, no se suela laik. Nana emi mafandele, hata holi sila ue ledin sua nu emia. Masuda no mole dame tatas esa. Tolano ngalalimin, ami moke boe, kodainga, manoli mafada hata holi, mana tela bale kala, masitia maahele hata holi, mana bi mamata ukala. Tulu fali hata holi, mana palu tutulu fafalik, maboso haelai mamanasa hata holi. Manea matalolole, poboso na losak ngelok, balas mga lauk ni ngelok. Sanga enok, poday nga isa tau malole niw isa nakando, maniw basa hatahuli lalaena. Ela leobena, emi mamahoko tatas isa, mahule haladui tatas isa, may basa dediak lalaena dalek. Ela leobena, emi moke makasi niw manetua lain, na natataw nuno ilang biya kande, manetua lain nau emi, tau no inana. Nana masoda dadi esa mo lama tuak Yesus o. Boso fu misa dula daleka. Boso heheta ai hala kokolak pomane tua lain dula dalena na fadan newemia. Emi muse palisak besa-besa mo basa hata lalaena ko be kande malole asona musi tunga kanden dia. Sehu madok emi aoma neme basa tatao no noi mangalau mata-mata lalaena mai. Mane tua lain di fe ita mole damen dia. Ela leobena, ana tau na ini, te masoda kada, suani undia mesakana. Ami hule haladoi, ko ela leobena, na nea imi dale, nakababale ma, tudua afim, ma imi tatau na noin, tahapu salah singok pa anak boen. Nai fai ko ita lama tuan Yesus Kristus wafali maina. Mane tua lain ko mana maloa basa emia, neu kose, ana tau na titu basa de di aksila la. Nana mana tua lain, mana lili nekat. Tolano ngalalimin, hule haladui feami. Mate te aok no sesuai lalait, sama leo hata huli kama heleka. No lama tua ka kuasa na, awoke anseli. Ko ela imi le sesulat ia, niu basa tolano ko, imi nama helek esa. Ela lobena, kita lama tuan Yesus Kristus, sebab bapa palak mewemi, hada holomata neme ami Paulus.